الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد حاضرين رحمكم الله pada kesempatan siang hari ini saya akan bawakan kepada antum semuanya suatu kisah hadis dan atsar yang mana dalam kisah ini terdapat ibrah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil manfaatnya. Telah kita ketahui bersama bahwasanya keislaman kita tidak akan sempurna, keimanan kita tidak akan sempurna kecuali kita harus kembali kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Al-Imam Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan, la yasluhu akhiru hadhil ummah illa bima saluha biha awwaluha. Tidak akan baik perkara akhir umat ini ya, kecuali dengan sesuatu yang menjadikan baik ya, generasi awal umat ini. Sehingga kita harus tahu perkara apa saja yang terdapat pada generasi awal. Baik dalam urusan agama maupun urusan yang kaitannya dengan dunia, rumah tangga, ya pendidikan anak dan seterusnya. Kita harus mengetahuinya, mengilmuinya sehingga kita bisa meniru ya, apa yang ada pada mereka. Karena dengan kita kembali kepada ajaran mereka, ini akan menentukan baik keislaman kita. Akan menentukan baiknya keislaman kita. Saya akan bacakan di hadiran antum sekalian kisah ini yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Qala Malik Abu Anas limra'atihi Ummu Sulaim wa hiya Ummu Anas, inna hadha ar-rajul ya'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuharrimul khamra, fantalaqa hatta ata asy-syama fahalaka hunaka, faja'a Abu Talha wa khataba Ummu Sulaim. Berkata Malik, bapaknya Anas, kepada istrinya, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik. Sesungguhnya orang ini yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuharrimul khamra. Sesungguhnya orang ini mengharamkan khamr. Malik tidak suka kepada Nabi, ya. Malik ini adalah bapaknya Anas, Anas bin Malik. Berkata kepada istrinya Ummu Sulaim, sesungguhnya Nabi ini mengharamkan khamr. Padahal khamr adalah minuman yang disukai oleh orang-orang Arab. Maka karena ketidaksukaan ini, pergilah Malik sampai ke negeri Syam dan meninggal dunia di sana. Setelah meninggal dunia, datang Abu Thalhah yang ketika itu masih musyrik, meminang Ummu Sulaim. Fakallamaha fi dzalik, faqalat ya Abu Thalhah, ma mithluka yurad, walakinnaka mru'un kafir, wa ana imra'atun muslimatun, la yasluhu li an atazawwajaka. Datang Abu Thalhah untuk meminangnya dan mulai terjadi pembicaraan. Maka tatkala datang pinangan tersebut, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Thalhah, tidak sepantasnya orang seperti kamu untuk ditolak lamarannya. Abu Thalhah terkenal orang yang kaya. Turun firman Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Turun firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, tidakkah kalian itu mencapai hakikat kebenaran sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai, ma tuhibbun. Kemudian Abu Thalhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, ya Rasulullah, innallaha qad anzala fi kitabihi kada wa kada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan firman-Nya demikian-demikian. Dan sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah al-bayruha, sebuah kebun yang berada di samping masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang airnya itu bagus, ya. Hasil perkebunannya juga bagus. Rasulullah sangat suka masuk ke kebun tersebut, minum air tawarnya yang segar, dan juga para sahabatnya. Dan ini menunjukkan Abu Thalhah adalah orang yang punya harta. Orang yang punya harta, punya kebun, punya emas, punya perak. Nah, Ummu Sulaim mengatakan, orang seperti kamu tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Ma mithluka yurad. Akan tetapi, engkau seorang yang masih kafir. Wa ana imra'atun muslimatun. Sedangkan saya adalah wanita muslimah. La yasluhu li an atazawwajaka. Tidak dibolehkan bagiku untuk menikah denganmu. Jawaban seorang wanita muslimah tatkala datang lamaran dari orang kafir. Ya. Faqala madza dahrak? Abu Thalhah mengatakan, madza dahrak? Ini ungkapan yang artinya, aku akan memenuhi seluruh keinginanmu jika kamu mau menikah denganku. Qala wa ma dahri? Qalat wa ma dahri? Ummu Sulaim mengatakan, kira-kira apa yang ada di benakku, di benakmu tentang keinginanku? Artinya, maksudnya apa? Kira-kira yang ada di benakmu, aku ini ingin apa? Qala as-safra'u wal bayda. Abu Thalhah mengatakan, ya, safra wal bayda, perak dan emas. Saya akan memberikan kepadamu maharnya berupa perak dan emas sebagai perhiasan. Qalat fa inni la uridu safra'a wa la baydha. Uridu minkal Islam. Fa in tuslim fa dhaka mahri wa la as'aluka ghairahu. Ya, Ummu Sulaim mengatakan, sesungguhnya aku tidak menginginkan perak dan juga tidak menginginkan emas. Ya, safra, emas dan perak saya tidak menginginkan. Ya, safra artinya emas, baydha artinya perak. Aku menginginkan darimu Islam. Kalau engkau masuk Islam, maka itu maharku dan aku tidak meminta yang lainnya. Qala faman li bidzalika? Qalat laka bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Thalhah ya mulai tertarik. Dia mengatakan, siapakah yang bisa menunjuki aku tentang itu? Bagaimana cara masuk Islam? Siapa yang bisa mengarahkan aku? Maka Ummu Sulaim mengatakan, kamu kalau mau masuk Islam, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa Abu Thalhata yuridun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Abu Thalhah ingin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fi ashabihi. Falamma ra'ahu qala ja'akum Abu Thalhah. Gharratul Islam baina ainaihi. Dan Rasulullah ketika itu sedang duduk-duduk di tengah-tengah sahabatnya. Ya. Beliau senantiasa bermajlis dengan sahabatnya, memberikan ilmu, memberikan pengarahan, dan beliau pun juga mengambil manfaat dari majlis tersebut, berteman dengan orang-orang yang baik, sebagaimana Allah telah perintahkan agar beliau bersabar bersama para sahabatnya. Nah, ketika itu beliau sedang duduk di tengah-tengah sahabatnya, maka tatkala melihatnya Rasulullah kemudian mengatakan, datang kepada kalian Abu Thalhah, cahaya keislaman itu terdapat atau nampak di antara kedua matanya. Fakhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qalat Ummu Sulaim fatazawwajaha ala dhalik. Maka Rasulullah mengkhabarkan, ya, maka Abu Thalhah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah diucapkan oleh Ummu Sulaim. Ya, beliau bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keinginan Ummu Sulaim. Maka Rasulullah pun naam fatazawwajaha ala dhalik. Rasulullah segera menikahkan Abu Thalhah dengan Ummu Sulaim setelah masuk Islamnya. Ya. Faedah yang bisa kita ambil dari sini, keteguhan keimanan seorang wanita yang tidak tergoyahkan dengan perhiasan dunia. Ya, lihat di sini Ummu Sulaim tatkala datang lamaran dari seorang yang kaya dan sudah menjanjikan emas dan perak sebagai maharnya, namun Ummu Sulaim tidak menerimanya, dan Ummu Sulaim hanya mempersyaratkan masuk Islamnya Abu Thalhah. Nah, seorang wanita sebagai dai terhadap suaminya, mengajak suaminya kepada kebaikan, mengajak suaminya kepada petunjuk cahaya ilahi. Ini merupakan ya suatu fadilah, keutamaan yang besar bagi seorang wanita yang bisa menjadi pembimbing seorang suami. Walaupun masing-masing ada kelebihannya. Abu Thalhah setelah masuk Islam, beliau termasuk sahabat pilihan. Ya, termasuk sahabat pilihan di antara sekian banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalhah adalah termasuk ya teman setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tsabit wa huwa al-Hunani ahadu ruwatil qissah an Anas, berkata Tsabit, yang dimaksud adalah Tsabit al-Hunani, salah satu periwayatnya kisah ini dari Anas. Fama balaghana anna mahran kana a'zama minhu annaha radiyat al-islam mahran. Belum pernah sampai kepada kami berita mahar yang lebih besar dibandingkan itu, yaitu Ummu Sulaim rela Islam sebagai maharnya. Nah, sudah pernah dengar bapak-bapak sekalian maharnya, mahar seorang wanita adalah Islam di Indonesia, bukan di mana ya, belum pernah dengar ya. Tsabit al-Bunani juga mengatakan, seorang rawi hadis ya, seorang ulama periwayat hadis mengatakan, belum pernah kami dengar ya mahar yang lebih besar dibanding ini. Nah, ini satu kejadian, satu kisah. Di sana ada kisah lain, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan seorang sahabat dengan mahar. Dengan mahar apa? Mengajari surat Al-Fatihah kepada istrinya. Ini sebagai mahar. Jadi maharnya apa? Ta'limul Quran, mengajari Al-Quran khusus surat Al-Fatihah sebagai mahar. Nah, Rasulullah ya sebelumnya berkata kepada sahabat ini, nah, suruh mahar, cari mahar apapun yang ada. Orang ini mengatakan tidak punya. Rasulullah menawarkan, ya, ada pakaian enggak, izar, pakaian izar semacam sarung ya, pakaian intinya. Dia mengatakan, saya cuma punya satu baju ini. Jika ini saya berikan kepada istriku, saya tidak punya baju. Rasulullah mengatakan, cari walaupun ya cincin dari besi. Iltamis walau khataman min hadid. Cari mahar walaupun ya satu cincin dari besi. Ya, berapa harganya cincin besi? 3.000 rupiah mungkin sudah dapat. Nah, orang ini berusaha mencari, tidak dapat. Kemudian dia tanya, Rasulullah tanya kepada orang ini, ma ma'aka minal Qur'an, apa yang kamu miliki dari hafalan Al-Quran? Dia mengatakan surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Ya, kemudian Rasulullah menikahkan sahabat ini dengan wanita, nah, dari kalangan sahabiah, dengan mahar dia akan mengajari istrinya surat Al-Fatihah. Nah, Masya Allah, ini mahar yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sederhana tetapi berbarokah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik wanita adalah aisaruhunna mu'natan. Ya, khairun nisa aisaruhunna mu'natan. Sebaik-baik wanita adalah yang paling mudah. Naam, biaya hidupnya paling mudah, sederhana ya, sederhana, menerima apa adanya dan paling mudah. Ini sebaik-baik wanita. Nah, kalau kebiasaan kita mahar terkadang ya mungkin mushaf ya, Al-Qur'an dengan seperangkat baju ibadah. Tapi di balik itu terkadang ada syarat-syarat yang mungkin besar dan mahal. Nah, sebenarnya tidak seyogianya untuk dilakukan. Memang ya, acara walimah, acara resepsi itu sebenarnya adalah tanggung jawab pihak lelaki. Ini sebenarnya. Nah, jadi pihak istri atau keluarga istri sebenarnya tidak menanggung hal itu. Nah, jadi semuanya itu adalah lelaki. mungkin dari pihak istri sekedar yang mengelola bisa, tergantung kesepakatan. Nah, kemudian diceritakan dalam kisah ini, fatazawwajaha wa kanat imra'atan malihatal ainain fiha sigharun fa kanat ma'ahu hatta wulida lahu bunayyun. Maka akhirnya pun Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim, dan Ummu Sulaim ini adalah seorang wanita yang indah kedua matanya. Ya, kedua matanya itu kecil, mungkin sipit ya istilah kita, dan ini jarang didapati pada orang-orang Arab. Fakanat ma'ahu, maka Ummu Sulaim pun bersama Abu Thalhah sampai lahirlah seorang anak. Wa kana yuhibbuhu Abu Thalhah hubban syadidan, dan Abu Thalhah sangat mencintai anak ini. Wa marida as-sabiyyu maradan syadidan, wa tawadda'a Abu Thalhah li maradihi aw tadadda'a lahu. Maka suatu hari anak ini sakit, dan parah sakitnya. Abu Thalhah pun ya merasa cemas, ya merasa sedih, merasa cemas terhadap anaknya, terhadap apa yang menimpa anaknya dikarenakan sakitnya anak ini. Fakana Abu Thalhah yaqumu shalatal ghadati yatawaddau wa ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yusalli ma'ahu wa yakunu ma'ahu ila qaribin min nisfin nahar wa yaji'u wa yaqilu wa ya'kulu fa idza shalla dhuhra tahayya'a wa dhahaba. Namun Abu Thalhah beliau tetap melakukan kebiasaannya seperti biasa, yaitu sholat subuh, kemudian duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kira-kira pertengahan siang hari. Kemudian baru datang pulang dan istirahat. Sebelum zuhur istirahat, kemudian makan siang. Kemudian setelah waktu zuhur masuk, beliau pun bersiap-siap dan sholat zuhur. Ya, walaupun anaknya sakit keras, namun beliau tetap bersama Rasulullah SAW seperti aktivitas kesehariannya. Menyertai Rasulullah SAW, membantu beliau, siap di sampingnya apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah, dia segera melakukannya. Falam yaji ila salatil atamah fang talaqa Abu Thalhah asyiyatan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin ila al masjid wa mata as-sabiyyu wa mata as-sabi. Kemudian beliau kalau sudah pergi menghadap Rasulullah SAW, ya, setelah sholat zuhur belum datang sampai sholat isya. Kemudian setelah sholat isya, pada waktu sholat isya beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih di masjid. Kemudian anaknya pun meninggal dunia, anak kesayangannya. Faqalat Ummu Sulaim, maka berkata Ummu Sulaim kepada keluarganya, la yan'ayanna ila Abi Thalhah ahadun ibnahu hatta akuna ana alladhi an'ahu lahu. Ummu Sulaim mengatakan kepada keluarganya, jangan memberitahukan berita kematian anaknya sampai saya sendiri yang akan memberitahukannya kepada Abu Thalhah. Fahayyatis sabiyya wa sajjat alaihi wa wada'athu fi janibil bait. Kemudian Ummu Sulaim menyiapkan anak tersebut, maksudnya mengurusi jenazahnya, dimandikan, kemudian diberi wewangian, kemudian dikafani wasajjat, kemudian ditutup jenazah tersebut dan diletakkan di suatu tempat di dalam rumahnya. Diselimuti, kemudian ditaruh di suatu ruangan di dalam rumah, di kamar khusus. Wa ja'a Abu Thalhah min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta dakhala 'alaiha wa ma'ahu nasun min ahli al-masjid min ashabihi. Faqala kaifa ibni? Kemudian datanglah Abu Thalhah dari tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai masuk ke rumah dan menemui Ummu Sulaim dan bersamanya beberapa orang dari penghuni masjid, dari kalangan teman-temannya Ashabus Suffah, yaitu orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tinggal di masjid. Kemudian para sahabat bergantian menjamu mereka, atau para sahabat nanti membawa makanan ke masjid dibagikan kepada mereka. Ini Abu Thalhah pun juga demikian, dalam keadaan anaknya sakit keras, namun beliau pun tidak melalaikan amalan ibadah ini, menjamu para sahabat yang membutuhkan makan malamnya, diajak ke rumahnya. Setelah menemui Ummu Sulaim, Abu Thalhah mengatakan, bagaimana keadaan anakku? Faqalat ya Abu Thalhah, ma kana mungdustaka askana minhu sa'ah. Wahai Abu Thalhah, semenjak dia sakit, saya tidak melihat dia itu lebih tenang dibandingkan sekarang ini. Wa arju an yakuna qad istaraha. Saya berharap mudah-mudahan dia telah istirahat. Tidak menjelaskan secara langsung tentang kematian anaknya. Dipahami oleh Abu Thalhah bahwasanya anaknya sedang istirahat, walaupun istirahat selama-lamanya. Ini terjadinya Ummu Sulaim dalam menghadapi Abu Thalhah, menghadapi suami, dan bagaimana Ummu Sulaim itu bisa mengkondisikan suami dan keadaan keluarga tenang. Fa'atadhu bi'asha'ihi faqarrabathu ilaihim fata'ashaw wa kharajal qawm. Maka Ummu Sulaim menghidangkan makan malamnya untuk Abu Thalhah dan juga menghidangkan makan malam untuk kaum yang datang bertamu di rumahnya. Mereka pun semuanya makan malam dan keluar dari rumah Abu Thalhah. Seandainya dari awal Ummu Sulaim memberitakan berita kematian, mungkin Abu Thalhah tidak selera makan. Merasa sedih anak kesayangannya meninggal. Demikian pula para tamu, mereka pada minta izin, tidak bisa melanjutkan bertamu di rumah beliau, merasa memberatkan nantinya. Lagi ada kesripahan, ada layatan, ada kematian, tidak enak untuk memberatkan keluarga. Namun di sini Ummu Sulaim, karena keimanannya yang kuat dan juga diberi ilmu oleh Allah SWT, ilmunya yang dalam tentang masalah agama, beliau bisa mengkondisikan semuanya. Semuanya berjalan dengan baik, semuanya berjalan seperti biasanya. Qala faqama ila firashihi fawada'a ra'sahu. Kemudian Abu Thalhah setelah makan malam, beliau pun ke kamarnya dan beristirahat di ranjangnya. Tsumma qamat fatatayyabat wa tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasna'u qabla dzalik. Kemudian Ummu Sulaim membersihkan dirinya, memakai minyak wangi dan berhias di hadapan Abu Thalhah, yang tidak pernah beliau lakukan berhiasnya itu seindah di malam itu. Tsumma ja'at hatta dakhalat mahul firasha fama huwa illa an wajada rihat tib kana minhu ma yakunu min ar-rajul ila ahlihi. Kemudian Ummu Sulaim masuk ke kamarnya Abu Thalhah, masuk ke kamarnya dan ya mendatangi Abu Thalhah di ranjangnya, maka hanya sekedar mencium bau harum dari Ummu Sulaim, terjadilah apa yang terjadi selayaknya seorang lelaki kepada istrinya. Falamma kana akhir al-lail qalat ya Abu Thalhah ara'aita law anna qauman aaru qauman ariyatan lahum fasa'aluhum iyaha akana lahum an yamna'uhum. Kemudian setelah akhir malam, Ummu Sulaim mengajak bicara Abu Thalhah. Wahai Abu Thalhah, apa pendapatmu seandainya suatu kaum meminjamkan kepada kaum yang lain barang pinjaman, kemudian kaum tersebut meminta kembali apa yang telah dipinjamkan? Apakah orang-orang yang meminjam tadi boleh untuk menahannya, ya, tidak mengembalikannya? Faqala la. Ya. Abu Thalhah mengatakan tidak. Qalat fa inna Allah azza wa jalla kana a'araka ibnaka ariyatan thumma qabadahu ilaihi fahtasib wasbir. Naam. Ummu Sulaim kemudian menjelaskan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meminjamkan kepadamu seorang anak, mengamanahkan kepada kamu seorang anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya kembali. Maka berharaplah pahala kepada Allah dan bersabarlah. Faghadiba thumma qala taraktini hatta idza waqati bima waqati bihi na'aiti ilayya ibni fastarja'a wa hamidallah. Maka Abu Thalhah ya sedikit marah kepada Ummu Sulaim. Kamu biarkan saya sampai ketika kamu melakukan ini, melakukan itu, baru engkau beritahukan kepadaku tentang kematian putraku. Kemudian Abu Thalhah istarja'a, yaitu mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un wa hamidallah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikianlah seorang yang ditimpa musibah, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala atas semua keadaan yang menimpanya. Mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan memuji orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabahum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini orang-orang yang bersabar, yaitu mereka-mereka apabila ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya. Naam. Ini orang-orang yang akan mendapatkan ulaika alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan shalawat dan rahmat dari Rabb mereka. Naam. Falamma asbaha ihtasala. Tatkala di pagi hari, maksudnya menjelang subuh ya, Abu Thalhah mandi, thumma wada ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pergi ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa salama ahu fa akhbarahu. Salat bersama Rasulullah seperti biasanya dan Abu Thalhah memberitakan berita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lakuma fi ghafiri lailatikuma. mendengar cerita Abu Thalhah. Ya, Rasulullah mengatakan, semoga Allah memberikan barokah kepada kalian berdua di malam hari yang telah kalian berdua lewati. Naam, fataqulat min dzalikal hamli. Maka dengan sebab doa ini, Ummu Sulaim pun ya mengandung, ya, hamil karena kejadian di malam itu. Naam. Ini perbuatan Ummu Sulaim yang sangat disepakati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan ya Ummu Sulaim, mendoakan Abu Thalhah dengan apa yang telah mereka berdua lewati. Nah, kalau misalnya ya kita bandingkan, kalau kita punya pakai perasaan, ya, kok bisa ya di malam hari tatkala ada kematian, ada layatan, kok masih bisa melakukan hal itu? Ya, mungkin kita merasa apa? Kok enam? Kalau dengan perasaan mungkin ya agak mengganjal gitu ya. Nah, adanya kematian malah melakukan itu. Namun ya, inilah ya sesuatu yang halal, sesuatu yang dibolehkan. Allah SWT mengatakan, nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Ya. Istri-istri kalian ibaratnya adalah kebun-kebun kalian. Ya, datangi mereka, datangilah mereka, naam, dari cara apapun. Tidak ada larangannya di dalam Islam, bahkan termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Ya, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naam, halana, naam, fi butina sedekah. Apakah kami itu dalam mendatangi istri-istri kami mendapatkan pahala sedekah? Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kalian mendatangi, naam, sesuatu yang tidak dihalalkan akan mendapatkan dosa. Mereka mengatakan iya. Nah, demikian pula kalau kalian menyalurkan syahwatnya itu kepada perkara yang halal, maka akan menjadi sedekah. Di dalam Islam diperbolehkan seorang untuk berkabung, ya, berduka cita selama 3 hari. Nah, 3 hari 3 malam. Jadi seorang wanita tatkala ditinggal kematian kerabatnya boleh untuk tidak berhias, ya, boleh berkabung selama 3 hari. Ya, karena syariat ini memaklumi seorang wanita ya sedih, boleh. Nah, namun Ummu Sulaim di sini memilih amalan yang lebih afdol, yang lebih utama, yang lebih mulia. Nah, berkabung hukumnya mubah, boleh ya selama 3 hari 3 malam, kecuali kalau yang mati adalah suami, maka diwajibkan untuk tidak berhias, tidak berdandan selama 4 bulan 10 hari. Naam, tarabbusu arba'atu ashhurin wa ashra. Allah mengatakan, walladzina yatawaffawna minkum, naam, ya, naam, yang artinya ya, dan orang-orang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa menunggu mereka adalah 4 bulan 10 hari dalam surat Al-Baqarah, ya. Nah, yang artinya seperti itu. Namun di sini Ummu Sulaim, ya, karena dalamnya ilmu beliau, faqihnya beliau terhadap enam agama ini, beliau memilih amalan yang lebih afdol daripada itu. Memilih amalan yang lebih afdol, yaitu menyenangkan suami, meladeni suami, berhias di hadapan suami. Nah, suami tetap melakukan tugasnya, suami tetap menjamu tamu, suami tetap beramal soleh, ya, makan malam bersama para sahabat, ya, bersedekah dengan makanan yang dia berikan. Nah, ini lebih mulia daripada berkabung. Nah, daripada melakukan duka cita. Di dalam hadis ini juga ya, tugas orang istri selayaknya seperti sahabiah ini, sahabat wanita mulia ini. Ya, berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan suami. Ya, apa yang menjadi keinginan suami didukung. Kedatangan tamu banyak, seorang istri siap senang. Ya, ini sudah keinginan suami untuk mengundang para tamu. Seorang istri juga dengan senang hati membikinkan makan. Ya, kalau punya, menyediakan air minum, minuman, ya, senang hati. Jadi mendukung apa yang dilakukan oleh suami selama itu ketaatan, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian istri mungkin merasa berat. Ah, sudah capek-capek ngurusi anak malah datang bawa tamu orang banyak. Ya. Merasa capek, merasa gelisah. Ya. Ya, kita didik, kita suruh sabar, kita nasihati dengan baik. Naam. Wa kanat Ummu Sulaim tusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takhruju idza kharaja wa tadkhulu ma'ahu idza dakhala. Dan kebiasaan Ummu Sulaim, beliau safar menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan suaminya. Ya, safarnya Nabi waktu itu rata-rata untuk melakukan perang, ya, safarnya untuk perang. Jadi kemana-mana Ummu Sulaim menemani Abu Thalhah ikut perang. Ya, safar dilakukan untuk perang, kecuali safar dua kali mungkin. Nah, ketika Hajjatul Wada, safar untuk haji. Sebelumnya safar untuk umroh, yaitu pada tahun ke-7. Pada Sulh Hudaybiyah tahun ke-6 beliau ingin umrah tapi dicegat oleh orang-orang Quraisy, tidak boleh tahun ke-6 masuk Makkah. Rasulullah disuruh kembali ke Madinah kalau ingin umrah nanti tahun depan, tahun ke-7. Ya, maka Rasulullah di tahun ke-7 melakukan umrah, Umratul Qadha. Kemudian tahun ke-10 terjadilah Hajjatul Wada. Selain itu, selain safar ketika Sulh Hudaybiyah dan Umratul Qadha dan Hajjatul Wada, safar-safar Nabi SAW yaitu untuk berjihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan Ummu Sulaim bersama Abu Thalhah yaitu menemani beliau. Kalau Rasulullah keluar, beliau pun ikut keluar. Wadadkhulu ma'ahu idza dakhala. Ummu Sulaim masuk ke kota Madinah apabila Rasulullah masuk ke Madinah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waladat fa'tuni bis-sabi." Rasulullah berpesan kepada Ummu Sulaim dan Abu Thalhah, apabila dia melahirkan, apabila Ummu Sulaim sudah melahirkan, maka bawalah kepadaku anak tersebut. Qala fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal madinata min safarin la yatruquha turuqan fadana'u minal madinah. Fadarabaha al-makhadu wahtabasa 'alayha Abu Thalhah. Naam. Maka Rasulullah SAW, kebiasaan beliau apabila safar dan sudah mendekati Madinah, maka beliau tidak masuk kota Madinah secara langsung. Ya, apabila dari safar kemudian hampir sampai di Madinah, beliau tidak masuk secara langsung. Namun beliau singgah dulu di persinggahan. Nah, kemudian tatkala di persinggahan, datanglah rasa sakit. Rasa sakit menjelang lahir. Nah, maka Abu Thalhah pun tercegah untuk menemani Rasulullah SAW karena menunggu istrinya. Wangtolaka Rasulullah SAW. Kemudian pergilah Rasulullah SAW. Faqala Abu Thalhah, ya Rabbi, innaka la ta'lamu annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulika idha kharaja wa adkhula ma'ahu idha dakhala wa qad ihtabastu bima tara. Naam. Kemudian Abu Thalhah berdoa kepada Allah. Ya Rasulullah, melanjutkan perjalanan. Kemudian Abu Thalhah berdoa kepada Allah. Wahai Rabbku, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwasanya sesuatu yang aku sukai adalah keluar apabila Rasulmu keluar, dan aku masuk apabila Rasulmu masuk Madinah. Dan sungguh aku telah terhalangi dengan suatu perkara yang Engkau telah melihatnya sendiri. Qala taqulu Ummu Sulaim kemudian berkata kepada Abu Thalhah, yang mendengar doanya Abu Thalhah, Ummu Sulaim mengatakan, ya Abu Thalhah, ma ajidu alladhi kuntu ajidu fantalaqa wa darabahal makhadu hina qadimu. Nah, Ummu Sulaim mengatakan, wahai Abu Thalhah, aku tidak mengalami berat dengan apa yang menimpa diriku ini. Maka keduanya pun memutuskan untuk pergi, ya, mengejar Rasulullah SAW, menemani Rasulullah SAW. Nah, ini sekali lagi keutamaan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ketika rasa sakit menjelang melahirkan, ini rasanya sakit sekali. Nah, butuh istirahat, ya, butuh istirahat yang banyak, butuh ya makan makanan yang bergizi, minuman yang bergizi, butuh istirahat. Namun melihat suaminya merasa sedih, ya, merasa kecewa, tidak bisa menyertai Rasulullah SAW, ya, Ummu Sulaim pun merelakan dirinya, menabahkan dirinya, menguatkan hatinya, ya, untuk ya supaya bisa suaminya ini beramal soleh. Ummu Sulaim yang mengalah. Dia yang mengatakan, Abu Thalhah, saya tidak apa-apa. Nah, mari kita pergi menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa darabahal makhadu hina qadimu. Kemudian datang rasa sakit kembali, rasa sakit yang menjelang melahirkan tatkala mereka sudah sampai Madinah. Fawaladat ghulaman. Nah, maka Ummu Sulaim melahirkan seorang anak laki-laki. Wa qalat libniha Anas, ya Anas, la yat'amu syai'an hatta takhdubihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim mengatakan kepada anaknya Anas, wahai Anas, janganlah bayi ini memakan sesuatu sampai engkau bawa pergi anak ini menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athat ma'ahu bitamaratin. Ya. Ummu Sulaim mengutus Anas dengan membawakan kepadanya beberapa butir buah kurma. Qala fa bata yabki wa bittu mujnihan alaihi. Anas mengatakan, ya, anak ini semalaman dia menangis, ya, karena Ummu Sulaim ya tidak sengaja, memang tidak memberikan asinya kepada anak ini, ya, supaya awal pertama kali yang masuk kepada mulut anak ini adalah air liur Rasulullah SAW, ditahnik, ya, supaya awal yang masuk dirasakan oleh anak ini masuk ke lambungnya adalah air liur Rasulullah yang bercampur dengan buah kurma. Kebiasaan Rasulullah adalah mentahnik anak. Jadi buah kurma dimakan sampai lembut, kemudian diambil dengan tangan, dimasukkan ke mulut bayi. Ini namanya tahnik. Ini beliau lakukan kepada anak-anak, ya, yang ada di zaman itu. yang ada di zaman beliau. Ummu Sulaim mengharapkan demikian. Nah, sehingga anak tersebut, ya, Baba Tayabki, di malam hari menangis. Dan aku pun di malam itu bermalam dan merasa iba terhadap anak ini. Ukaliu hatta asbahat. Nah, saya menemani anak ini dalam keadaan tidak bisa tidur sampai pagi hari. Jadi Anas mengurusi adiknya. Anas pada waktu itu umurnya kira-kira 10-an tahun. Ya, sudah terbiasa mengurusi bayi. Dibiasakan ya, jadi seorang anak dibiasakan untuk sayang kepada adiknya. Dan bisa membantu uminya dalam mengurusi naam bayi. Faghadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdatun. Maka di pagi hari saya pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Rasulullah memakai burdah, pakaian, jenis pakaian yang biasa beliau pakai. Wa huwa yasimu ibilan aw ghanaman. Beliau ketika itu lagi menandai unta atau kambing. Diberi tanda bahwasanya ini adalah unta sodakoh, ini adalah kambing untuk sodakoh. Nah, faqadimat alaihi. Falamma nazara ilaihi qala li Anas awaladat bintu Milhan? Qala na'am. Nah, tatkala datang kepadanya Rasulullah melihat kepada bayi tersebut, kemudian berkata kepada Anas, apakah sudah melahirkan bintu Milhan? Yang dimaksud adalah Ummu Sulaim. Nah, qala na'am, Anas mengatakan iya. Faqala ruwaidaka ubrigh lak. Nah, sebentar, tunggu sebentar, aku akan melayani kamu. Qala fa'alqa ma fi yadihi. Rasulullah kemudian meletakkan apa yang dipegangnya, karena beliau memegang semacam pisau yang digunakan untuk menandai unta atau kambing sebagai sodakoh ya. Kemudian beliau letakkan pisau tersebut. Fatana walas sobiya. Kemudian beliau mengambil, menggendong anak tersebut, bayi tersebut. Waqala ama'ahu syai'un. Rasulullah bertanya, apakah engkau membawa sesuatu? Qalu na'am tamaratun. Ya, dijawab iya, membawa beberapa buah naam tamr, buah kurma, beberapa butir buah kurma. Fa'akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da tamri naam famadahuhunna thumma jama'a buzaqahu thumma taghrafahu wa awjarahu iyyahu. Maka Rasulullah mengambil beberapa buah kurma tersebut, kemudian beliau mengunyahnya, kemudian beliau mengumpulkan kunyahannya tersebut bersama air liurnya, kemudian beliau membuka mulut bayi tersebut dan dimasukkanlah ya buah kurma tersebut yang sudah dikunyah lembut kepada bayi tersebut, ke mulutnya. Faja'ala yuhanniku sabiyya. Rasulullah mulai mentahnik ya bayi tersebut. Ini faedah. Ini namanya adalah tahnik. Ya, faedahnya itu menguatkan si bayi. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ini dibuktikan oleh ya penelitian ilmu kedokteran, kedokteran ya yang berkecimpung dengan makanan-makanan tradisional ya, menyatakan bahwa pada tamr ini ada zat-zat yang akan menguatkan si anak, sangat bermanfaat bagi bayi. Wa ja'ala as-sabiyyu yatalammazu yamussu ba'da halawati tamri wariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bayi tersebut ya mengisap-ngisap ya, mengisap manisnya buah kurma yang bercampur dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air liur Rasulullah berbarokah ya, mengandung barokah yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sehingga para sahabat sengaja mentahnikkan anak-anak mereka kepada Rasulullah SAW karena ingin mencari barokah. Nah, kemudian setelah meninggalnya Rasulullah SAW, para sahabat tidak mentahnikkan anak-anak mereka kepada Abu Bakar atau Umar. Nah, karena tahnik yang tujuannya untuk mencari barokah ini khusus dilakukan hanya oleh Rasulullah SAW. Adapun setelah itu para sahabat kalau ingin mentahnik maka ditahnik sendiri, tidak dibawa kepada orang-orang soleh setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Nah, menjadi tahnik yang dilakukan oleh para sahabat dibawa kepada Rasulullah karena ingin mencari barokah. Adapun zaman sekarang maka kita mentahniknya sendiri. Cuci tangan yang bersih, ya, disterilkan istilahnya ya, dibersihkan, ya, kemudian kita mentahnik, Bismillah. Kemudian fakana awwala man fataha am'a'a dzalika sabi'i ala riqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka awal sesuatu yang membuka lambung si bayi ini adalah air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama kali masuk ke lambung bayi ini adalah air liur yang bercampur dengan kurma. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya unzuru ila hubbil anshar at-tamra. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat yang hadir di hadapan beliau, lihatlah ya kepada orang-orang Anshar betapa cintanya mereka terhadap buah kurma. Maksudnya sampai bayi sekecil ini yang belum merasakan apa-apa ya, kalau dengan buah kurma ya kelihatan senang sekali. Kelihatan nafsu sekali terhadap buah kurma. Maksudnya Rasulullah adalah bercanda. Ya, bercanda di hadapan para sahabatnya. Lihatlah ya betapa cintanya orang-orang Anshar kepada buah kurma. Sampai bayi yang baru lahir belum tahu apa-apa saja sudah bahasa Jawanya dokoh gitu ya. Dokoh sekali kepada buah kurma. Nah. Qala qultu ya Rasulullah sammihi. Nah. Anas mengatakan, wahai Rasulullah, namailah anak ini. Naam. Qala famasaha wajhahu. Rasulullah mengusap wajah anak tersebut. Wasammahu Abdullah. Dan Rasulullah memberinya nama dengan nama Abdullah. Ini adalah nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Ahabul asma ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Jadi Abdullah bin Abi Thalhah. Naam. Al-Anshari. Rasulullah mengusap wajah anak ini kemudian memberi nama dengan nama Abdullah. Fama kana fil Anshari syabun afdalu minhu. Ya. Tidak ada di kalangan orang Anshar pemuda yang lebih utama dibandingkan anak ini. Ya. Ya, karena awal pertama kali yang menguatkan lambungnya adalah air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika dewasanya dia menjadi seorang pemuda yang kuat. Qala fa na'am fa kharaja minhu rajulun. Dan dikatakan oleh perawi kisah ini, nah, keluar dari Abdullah ini keturunan yang banyak, lahir dari Abdullah ya keturunan yang banyak. Nah, wastashhada Abdullah bi Faris. Kemudian setelah itu, Abdullah ini tumbuh dewasa, ya, beliau mati syahid di kota Persia. di Faris ya, ikut perang dalam suatu peperangan, kemudian beliau wafat ya, menjadi pahlawan Islam. Nah, ini kisah yang panjang ya, mengingatkan kita kembali ya, hak-hak suami istri, hak istri terutama kepada suami ya, dan bagaimana seorang suami ini bisa mendidik istrinya agar melakukan kewajiban-kewajiban rumah tangga dengan baik dan benar. Karena dengan harmonisnya sebuah keluarga akan tercipta ya, akan melahirkan keturunan yang baik pula, yang soleh. Nah, anak yang lahir dari kisah ini yaitu Abdullah mati syahid sebagai pahlawan Islam. Nah, sesuatu yang halal dan kita membutuhkannya, butuh terhadap perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu ada rasa malu. Nah, dalam suatu kisah lain, Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah, "Innallaha la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap perkara yang hak. "Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza yahtalamat?" Apakah ya wajib bagi seorang wanita itu mandi junub apabila wanita itu mimpi basah? Ya. Artinya suatu yang hak untuk ditanyakan, tidak perlu seseorang itu malu. Ya, sesuatu yang kita butuh untuk melakukannya dan itu halal, tidak perlu malu. Butuh kepada seorang istri, nah, tidak perlu malu. Demikian pula seorang istri butuh kepada suami, tidak perlu malu, selama itu halal. Ya. Kalau kita bandingkan di zaman sekarang ini ya, terkadang seorang istri atau seorang suami malu. Dia butuh kepada istri tapi malu. Namun yang terjadi apa? Sebaliknya, dia tidak bisa mengendalikan kebutuhan syahwatnya sehingga mengumbar pandangannya atau berusaha untuk mencari perkara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Terjadi perselingkuhan-perselingkuhan yang ini sudah menjadi budaya, na'udzubillah ya, di kalangan orang awam maupun orang-orang khusus ya. Ini salah satu sebabnya adalah ini, tidak adanya saling pengertian dan perhatian antara suami istri. Nah, secara umum di Indonesia termasuk kasus terbesar perceraian adalah selingkuh. Nah, selingkuh adalah namanya khianat ya, berkhianat ya, seorang suami berkhianat atau seorang istri berkhianat. Seorang istri ketika melihat suaminya yang berkhianat dalam masalah hal ini, jangan kemudian malah balas dendam. Ini di kalangan orang awam ya, saya berbicara di kalangan orang awam. Terkadang malah seorang istri balas dendam, ganti selingkuh. Na'udzubillah ya. Seharusnya tatkala melihat suami ada gejolak dan tanda-tanda seperti itu, seorang istri yang solehah yang menarik ya, menarik suaminya agar tidak terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Naam. Yang memprihatinkan lagi, selingkuh ini sering dipelesetkan apa? Naam. Ada yang memelesetkan dengan kata-kata yang jorok. Selingan indah keluarga utuh. Na'udzubillah. Naam. Ini adalah istilah syaitoniyah ya, muncul ya di benak-benak orang-orang yang hatinya berpenyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka itu ada penyakit ya, maka Allah tambahkan sekalian penyakit, Allah simpangkan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala orang-orang itu memang menginginkan penyimpangan, ada keinginan untuk bermaksiat, ada keinginan kuat ya, maka Allah simpangkan sekalian hati-hati mereka. Nah, sudah berbuat haram, sudah berbuat maksiat, malah diperindah maksiat tersebut. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah, mudah-mudahan Allah SWT yang menjaga kita semuanya dari hal-hal yang diharamkan ini, yang mana di zaman ini, ya, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan glamor dunia, sehingga membutuhkan kita untuk, ya, lebih berhati-hati dan menjaga diri, baik kita maupun keluarga kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bawakan di sini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.